malam telah berangkat menuju ke Jakarta. Kala itu hatiku gelisah, ku pandang wajah ayu yang duduk di sampingku. Esok hari kita akan berpisah. Ku pendam rasa hati, ku tahan derita, karena ia tak tahu ku cinta padanya. Senja telah berganti malam, sunyi sepi sekelilingku. Makin dekat masakan berpisah. Esok ku kan sendiri, namun aku berdoa semoga kita kan berjumpa lagi. Pendam rasa hati, ku tahan derita, karena ia tak tahu ku cinta padanya. Senja telah berganti malam, sunyi sepi sekelilingku. Makin dekat masakan berpisah. Esok ku kan sendiri, namun aku berdoa semoga kita kan berjumpa lagi.